man ma'buduk, siapa yang kau ibadahi. Bisa difahami? Tanya. Dikarenakan pula karena ikrar birrububiyah yukirruhu bainal muslim wal kafir, pengikraran rububiyah Allah adalah Rabb, itu diakui oleh muslim dan kafir. Tanya. Maka jawabannya faqul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Katakanlah Rabbku adalah Allah yang Allah SWT mengatur aku, memberikan rizki kepadaku, mencipta aku dan mencipta, mengatur, menguasai seluruh alam ini dengan nikmatnya. Dengan nikmatnya. Kenapa alam dikatakan alam? Kenapa alam dinamakan dengan alam? Apa faedahnya, ikhwan? Bukan alim, tapi alam. Mesti murojaah ini. Kenapa alam dikatakan alam? Terlalu lama liburnya ya. Inilah yang menunjukkan bahwasanya ta'allum tauhid wal aqidah kita belum lulus. Ya. Lupa dan lupa terus faedah. Nah, oleh karena itu ya, akan dibantu hal itu dengan murojaah atau dengan pengamalan ilmu itu ya, sehingga akan senantiasa teringat. Taib. Dan lupa tabiat manusia. Ya. Sehingga ilmu tersebut diikat dan diikat. Ya, dan pengikatan ilmu tiada lain dengan kitabah. Ya, dengan menulis. Ya. Sehingga Syekh Abdul Rahman sering mengulang-ulang di majlis bahwasanya yang namanya al-hifdhu khawan. Al-hifdhu khawan. Hafalan kita itu khianat. Khianat enggak hafalan antum? Ya. Dari rumah mah hafal ini. Ya. Tapi pas datang mau dihadirkan, khianat dia. Enggak sepakat hadir. Enggak sepakat diucapkan. Tayyib. Itu namanya hafalan. Seperti itu. Ada kerahnya khianat. Tayyib, tidak bisa kita paksa untuk bisa menghadirkannya. Ya, sehingga tatkala hal itu sudah kita ikat dalam tulisan, minimal yang kita bisa melihat, merujuk kembali kepada catatan yang kita inginkan. Tayyib. Ya, sebelum datang suatu hari ketika kita menyesal, kenapa faedah tersebut kita tidak menulisnya? Ya. Kemudian ketika kita mencari, kok tidak ada tulisannya? Ya, seperti itu. Oleh karena itu, para ulama tentunya mereka sangat perhatian ya, dalam menulis faedah, menulis ilmu. Dikatakan alam karena alam minasimah, alamah. Ya, alam artinya alamah. Ciri, karena merupakan alamah ala khaliqihi subhanahu wa ta'ala atau ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala, sebagai ciri atas pencipta mereka ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seseorang akan mampu mengambil faedah bahwasanya Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'budnya Allah subhanahu wa ta'ala, bin nazari ila al-kawun, dengan dia melihat kepada ayat-ayat kauniyah dari alam ini, dari ciptaan Allah SWT ini. Tanya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan wa bikulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Wa bikulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Dengan segala sesuatu Allah SWT memiliki ciri yang menunjukkan perkara-perkara tersebut bahwasanya Allah SWT satu. Makhluk Allah SWT yang berada di alam ini menunjukkan bahwasanya pencipta mereka adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kullu ma fil qawun dalilun ala Allah ta'ala wa kudratihi wa azamatihi hatta jarrat ar-raml. Seluruh apa yang ada di alam ini sebagai bukti yang menunjukkan atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pun debu-debu yang kecil yang berterbangan, itu pun menunjukkan atas keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarbiyatullah ta'ala yanqasimu ila kam. Tarbiyah Allah SWT terbagi menjadi berapa? Bimbingan Allah SWT terhadap makhluknya ada berapa? Apa saja? Bintaufik dan penampilan. Tajib. Tarbiyatun amah wa tarbiyatun khasa. Tarbiyatun amah li jami'il ummah, mu'minuhum wa kafiruhum wa fajiruhum wa ta'atuhum. Tarbiyah Allah SWT, pengaturan Allah SWT, Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan rizki secara umum mencakup seluruh umat. Dan di sana ada tarbiyatun khasa yang Allah SWT berikan terhadap orang-orang yang beriman, bitawfiqi wal ilham wal ilm. Tayyib. Semua bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Binikmatihi. Tentunya Allah SWT mengatur alam ini dengan nikmatnya. Wa nikmatullahi ta'ala yanqasimu lakum. Hutan kosim lakam, nikmat Allah SWT terbagi menjadi berapa? Nikmat Allah SWT terbagi berapa? Yang di dalam kayaknya ada yang bunyi tadi. Bu Faiz gak kelihatan ini. Oh ada. Terbagi berapa nikmat Allah? Banyak ya. La tu'addu wa la tuhsa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik. Cuman para ulama memberikan pendekatan dari banyaknya nikmat Allah SWT tersimpulkan menjadi dua, zahirah wa batinah. Ada yang zahir, ada yang batin. Dengan kata lain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ada nikmat yang mutlaqah dan juga nikmat yang muqayyadah. Tayyib. nikmat yang mutlaqah sama di jami'il ummah, di jami'il ibad. Allah SWT berikan nikmat tersebut kepada seluruh hambanya. Tapi nikmat yang muqayyadah, ya, nikmatul Islam wa taufiq wal hidayah wa sunnah, tentunya khas bil mu'minin. Tayyib. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Itu jawabannya. Dan semoga Allah SWT mengukuhkan kita untuk bisa mengucapkan, mengakuinya dan mengamalkannya. Tiada lain tatkala masing-masing kita menetapkan Allah SWT sembahan kita, dan kita tidak menyembah selain Allah SWT, yaitu dengan kita menunjukkan ibadah ini hanya kepada Allah SWT dan tidak berbuat syirik. Qala rahimallahu ta'ala, wa idza qila lak ma dinuk faqul dini al-islam wa huwa al-istislam lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'u min asy-syirki wa ahli wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Ketika engkau ditanya, dikatakan kepada engkau, ma dinuk, apa agamamu? Apa agamamu? Uddin dan agama secara bahasa yaitu al-khudu' wa-dhullu. Itu makna ad-din secara bahasa, al-khudu' wa-dhullu. Artinya tunduk dan patuh. Itu makna din. Oleh karena itu orang Arab mengatakan tariqun mu'abbad, yaitu tariqun mudhallal, jalan yang mudah. Tayyib. Wad-din dan agama yanqasimu ila qismain, agama terbagi menjadi dua. Ingat kaidahnya ikhwan, ma sabaqa litullab wa ma sayati lil mudarris. Yang sudah berlalu itu tugas antum menjawab, yang akan datang ana yang menerangkan. Ya, sehingga karena agama ini belum kita jelaskan, ya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dinul haq, agama yang hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Lish? Liyudhirahu ala dini kulli. Allah SWT mengutus Rasulnya. Ya, dia Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan al-huda. Apa yang dimaksud dengan huda di sini? Rasul diutus dengan al-huda. Apa itu al-huda? Hah? Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu. Al-huda'i al-ilmu. Ia mencakup Al-Quran dan Sunnah. Wa dinul haq. Islam. Al-amal salih. Al-Islam. Al-amalu salih. Ketika diitlakan ad-din di sisi orang-orang Arab, itu disebut dengan al-amalu salih. Al-amal. Oleh karena itu kalau dikatakan anta rajulun mudayyinun umpamanya, anta lahuddin, anta rajulun lahuddin umpamanya, kamu seseorang yang punya agama, maksudnya apa? Yang beramal saleh. Tanya. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Menunjukkan bahasanya ya, Ar-Rasul diutus dengan agama yang hak. Itu adalah amalu as-salih. Dan yang kedua itu dinun batil, agama yang batil. Agama yang tentunya menyelisihi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yang di dalamnya tentunya ya, tidak ada amalan shalih ataupun akidah yang batilah yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwasanya di sana ada agama yang batil? Liyudhirahu ala dini kulli. Tadi kelanjutan ayat tadi, walladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli. Ya, karena agama yang lainnya batil. Wal islam dinul haq. Dan juga dalam firman Allah SWT, wa man yabtaghi ghayra islami dina fala yuqbala minhu huwa fil akhirati minal khasirin. Orang siapa yang dia mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima. Menunjukkan ya, din ghairu Islam batilah, agama selain Islam batil. Apa lagi? Dina indallahi Islam, sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Apa lagi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa lagi? Akhir surat Al-Kafirun. Lakum dinukum walidin. Bagi kalian agama kalian yang batil. Wali waliyadin. Dan bagiku agama, agamaku yang hak. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab.